بسم الله الرحمن الرحيم وأما القدرة والحكمة لأننا بل بغي قدرة من حكمائك فإن القدرة كزدهن قدرة من شانها الإبراز والإظهار قد بيزاكين كالأقوان قدرة تتعين على هيركم والإظهار تكسين على هيركم والحكمة لن ندعي حكمائك من شانها تتزاكين كالأقوان حكمة dan tutupi wal istitar tegese dan tutupi liana hikmat daya ya kuduran asbab wal ilal kena satuhuna hikmah iku daya hikmah iku babarangan mana perang-perang sabab lan perang alat ima samaya tuhadaran sagegang denarani dening asbab فإذا أبرزت القدرة ما سبق به القدرة فإذا أبرزت ما سكدار ngalalanyahan bahwa di mana jelema diangkat jadi wali bakal bisa ngabedakeun sababaraha perkara nu tojaiyah tadod diantarana nu kurang geus dibahas bakal bisaeun nya ngabedakeun antara syariat jeung hakikat antara rububiyah jeung ubudiyah antara ruhaniyah jeung basyariyah antara hisi jeung makna kuari antara kudrat jeung hikmah bisa ngabedakeun mana kudrat mana hikmah ieu mah hiji istilah dina ilmu suluk urang bakal dibere rasa engke bakal ngarti tina rasa eta sanggeus ngarti bakal ninggalkeun nu ieu ngarasakeun nu ieu di antaranya ninggalkeun hikmah ngarasakeun kudrat urang mah kuari kan ieu hirup di jero hikmah hikmah teh adalah iqtiranul asbab wal ilal bimusammayatiha encan datang ka kudrat ai kudrat mah nya eta al ibroz min sya'niha al ibroz wal izhar ari hikmah mah min sya'niha at taqdiyah wal istitar jadi urang mah encan datang ka kudrat dedeleana make nu ieu kos kieu lamun urang neuleu jelema anu nyieun kursi jadilah kursi nyaho nunyina teki Zaid urang mah langsung bae mun ditanya ieu kursi buatan sa Zaid hikmah ngaranna nyaho lantaran nunyina ki Zaid wih mah bagus amat nangian saya nangian ki Bakar ieu mah ieu geus saya datang ka dinya hikmah ngaranna siapa wana ieu runggah rengge amat seubeuna huhu aing tas dahar oh tas dahar sia aing mah asal tas dahar bae seubeuh kabeh ge ta eta teh nyana seubeuh ku sebab dahar ta eta teh hikmah nu kos kitu ngaranna tah eta mah ngaranna orok nu kos kitu mah tah orokna ge orokna deui di bawah orok naon di bawah orok tah ku bodo-bodona bodo jasa tah tabah ka dituna okos bahasa Imam Ghazali cik Imam Ghazali lamun aya hiji kertas didinya aya sireum leutik pan sireum haju aya nu nulis di kertas sireum datang ka dinya oh ieu naon hideung-hideung oh tulisan pena geus datang ka dinya sireum banyakna bahwa eta tulisan pena nyana ngobrol bari sireum emang eta naon tulisan sanu nulis pena tadi ka dieu nulis tah tayeum mangsita nang penah geus bae datang ka dinya. Tah ngabahasa kedage Imam Ghazali mah sireum, hartina naon? Sireum moal aya nu gede otakna jas sireum na ge leutik. Panggede-gedena sireum sagede si kumaha sih, sedengkeun pan aya anu leutik otak mah leutik pemikiranana. Mantak lamun neuleu jelema teh deuleu otakna, lamun otakna sakieu pendek leutik, pemikiranana kajen gua sempit. Sabar-sabar mun dadak ka dieu. Nah, ieu banter disebut otak kita. Lamun botong ka dieu, wah nyarupaan jeung bol monyet mah ieu. Profesor gede. Otak tah sireum mah segede-gedena sebatak Imam Ghazali ngabahasana geus sireum. So gede-gedena sireum tetep leutik otakna, geus analitik otak, leutiklah pemikiranana teu nyampe nya nama pemikiranana karena saluhureun nu tadi mun neuleu tulisan teh. Geus bae cek yeun le teman nang penah. Geus aya hikmah tangarana hikmah. Tapi lamun urang berpikir mah nu jauh. Ari eta aya tulisan nang saha nang penah. Ai penah teh ya digerakeun ku saha ku ramo. Ai ramo ayana di mana? Di leungeun. Ai leungeun nempel di mana? Di awak. Ai awak nu mantak bisa ngagerakeun ku naon? Hirup. Ai hirup nang saha nang aya nu ngahirupan di jero hirup teh aya anu utar atur saha golbu ari kolbu teh eta teh nang saha nendenan kolbu nang nunyeun kolbu saha zat anu ngahirupan ari zat nu ngahirupan teh saha Gusti Allah Khalik ngaranana atuh berarti eta nu nulis teh saha hakikatna mah Allah teu datang sireum mah oh penah penah tamah. Nang Allah sireum wae nya neuleu penah. Sireum mah kajen dipaksakeun ge ieu nang Allah penah bae nya mah. Sebab lah otakna leutik. Tah ieu ge jelema ge sarua bae lamun ieu sa nu nyen kursi. Wow, jaeb. Sireum. Berarti teu budak sireum tah. Ayeuna nu jadi imah sa ieu. Uyeuh nu jadi imah kibakar otak sireum. Otak sireum. Ai sia teh kunaon eta make rungah-rungah kitu. Aing tas dahar seubeuh. Oh siapa mendar siapa? Oh sirem berarti kos gitu. Urang rata-rata iya otak sirem kabe. Iya sirem yang kaya sakit tu baik, kaya sakit tu baik. Tah entek ye hari ini ya lumantak sebeku naon. Iya dahar dahar naon dahar sangu. Hari sangu teh eta lumantak iya tu nyebeken. Emang ku naon? Emang dijadikan adat. Sahanu nga adat kenana Gusti Allah. Ari eta sangu ti mana asalna? Ieu teh sangu teh tina beas. Ai beas tina gabah. Ai gabah? Gabah teh tina sawah, tina bibit. Ain bibit? Ai bibit teh tina anu ngabibitan. Nu ngabibitan sa? Kizaid. Ai kizaid boga tang bisa ngabibitan menang sa? Menang boga tanaga. Ai tanaga nu sa? Nu Allah. Berarti hakikatna nu nyeubeuhkeun sa? Allah. Tapi urang mah teu bisa langsung kieu sebab urang mah masih kene pangkat sireum. Ai sia kuna rengah-rengah bae seubeuh. Kuna nu mantak seubeuh ku Allah diseubeuhkeun. Ulah ngomong kitu cabok sia ku euy. Hakan ku sia Allah atuh. Teu bisa pangkat urang mah tetep bae datang emang makomna urang di dinya. Makom di dinya mah tuh ngomong teh kitu bae, mantak sama makom jelema mah. Aya ditanya, "Mamang ka dieu jeung saha?" Sorangan sireum berarti. "Mamang ka dieu jeung saha?" Duaan jeung babaturan sireum berarti. Nis bae sakitu. Tapi lamun anu luhur mah ente jeung saha ka dieu? Jeung Allah. Masyaallah. Masyaallah. Ente ka dieu diuk jeung saha? Jeung Allah. Oh, eta nu jero kantong naon? Allah. Eta nu dihuapeun? Allah. Sia dahar jeung saha? Allah. Ieu ku si kuaing lamun dikampak kudu sia ku Allah. Silahkeun bae ngan aing nangkis. Aing lain makom lah mah atuh ulah ngomong kos kitu. Tetep bae sama kom tapi lamun aslina mah ka dieu jeung saha Allah henteu pake lalagaan urang deui sieun geus mal ngomong deui mal ngomong deui geus tapi lamun nyana lalagaan mah sia ka dieu jeung saha jeung Allah cekeun teh apa ge di mana sia jeung Allah tadi di pengkolan talian nih budak ai lain makom lah mah kajeblos wae sagala kapangi di pengkolan murtad sia. Atuh aya nu sok kikituanan. Maji jeung saha ka dieu jeung Allah. Mun di bulan Allah. Teu kudu diomongkeun atuh aya lain makomna mah. Nah iya keur dongeng heula. Maksudna mun geus datang ka kudrat bakos kitu. Ngan teu kudu diobongkeun sebab tamarasa. Bisa ngabedakeun engke si jelema nu geus datang ka kudrat ninggalkeun hikmah sebab nyana geus lewat tina hikmah ka kudrat. Sebab ari kudrat mah diibros ku Gusti Allah datang ka hakikat neuleu jeruk ka deuleuna ku urang mah nu otak sireum jeruk bae tapi nu geus datang ka kudrat jeruk ieu teh horenganan getih. Kadeuleuna ku urang mobil eta teh Fortuner tateh ku mata urang mah mata sireum kadeuleuna Fortuner tapi ku jelema geus datang ka kudrat eta teh nanah. Gugulusuran dipake ku pejabat bangun nikmatin jasa mun ku hikmah mah sebab nyana digawe kemudian boga kauntungan dibalikin lah ka mobil tapi ku jelema nu geus datang ka makom kudrat nah iya geus diibros ku Gusti Allah kadeuleuna kunu naon karangaran hikmah mah mobil tapi kadeuleuna tak kunu geus kudrat mah eta teh najis malulu mungkin tai kuda mungkin tai emben mantak loba kiai dek dipuatin ke mobil tambung, embung, embung, embung, embung. Pernah terjadi sekali. Pernah terjadi sekali. Abah, ya, di naon garang-garana, di papag, ku mobil sedan. Kemudian dek nyalatin, ayalah mobil angkot, santri-santri. Biasa nasok daek baik. Kulantaran ta numapagena, na mau dibejakin jelemana. DPR, tete. Mobilnya mobil pejabat, numapagena DPR. Nges dek naek, tak kadinya, terjadi. Nanti jadi bae terus siapa malah naik angkot bae bebejana mah iya abah mah sempit teuing cenah naik sedan teu resep abah mah hayang naik angkot bae geus bae naik kula ge atuh terus naik angkot mah nya kula di sedan areng bae ngan aya nu perlu ditanyakeun aya naon yeuh lila kan nanyakeun teh teu bisa cepet-cepet nu kitu mah moal ngajawab kayak kudu nyantai terus mu bubulanan diarahan bae diarahan ko eta geus mukal hawang tinggal dat geus neuk asup sabeulah teu jadi neuk nyolatin mangkaning darurat kan neuk nyolatin mah ngan naik angkot lah diharep padahal biasana mah daek bae ieu mah teu bulanan keur nyantai tah dongeng lah seputar nyolatin begitu dongeng seputarnya nah etalah ditanyakeun waktu eta eta ngabejakeun ka ambe bau tai cak abah teh mobilnya tambreng-ambrengan bau abah mah bakal utamun diteruskeun ka dinya sedengkeun kula mah teu ngambe cak kula aja seungit parfum teh mah tuh ka ambe na ieulah meuleun ka karek bebeja ngambe doang deudeuleuan geus lain meureunna sakali saumur hirup kula milu jeung abah teh tah nu teu jadi geus asup ka luar deui naik angkot bae geus jangan nuturkeun bae di tukang terus bae tadi buatan sakali ka mana cenah eta kieu nyalatna ka daerah dita ka daerah pakotaan saha cenah nu maotna soekeun sia ku aing sungut sia mali bejakeun mah pokona mah ngan eta mobilna mobil pejabat anu mapageuna DPR Golkar serius sih mah gua mah sia masuk ka juga aing serengan bae serius sih mah beneran nih mah beneran terjadi seperti gitu mobil sedan rusak itu bagus nah itu ge maksa itu ya bebejana ringan apa mah pendek ting apa mah ieu naik sedan teh padahal aja biasa osok osok atuh ya abangku lagi ke baheula sugi jadi bos pan baheula boga sedan segala eta aya kos kitu kaambe godongeng kakabate bau jasa abang mun dipaksakeun utah eta mah bau naon mah bau basana cenah bau tai cenah eta tuh eta geus dibere ku Allah geus dibere teh mantak kadeuleuna biasa bae aambeuan lain urang mah lamun truk aya nu mapageun sedan ieu angkot heh angkot minggir minggir aing jadi bos heula sagedeungnya wah wow, naik mobil batur ge ngipas woi jadi kaluarkeun sabula aya babaturan woi abeh kadeuleuan angkot poara jasa Aji pudoli blon da budak. Aduh, urang geura jadi boga watekos kitu atuh. Nah, ieu teu kaambeu mah teh mang kitu bae teu kaambeu mah. Tapi lamun urang dibere ngambeu, komo dibere neuleu, pasti gila atuh. Saha tuh atuh nu daek kaambeuan kitu, kajun teuing semewah naon bae kaambeuan bau tai atuh teh hayang. Urang bae jeung deuk dahar boro-boro ngambeu bau tai ka karek anu kokoek bae ge. aju dahar dari cepat ke entah yang terdahar mah. Itulah ieu mah keur cerita ngan moal bebeja atuh jata rahasia ketika bebeja kadang-kadang batal mun lain jana kaleupasan ngomong atawa kerineh geh ka jelema-jelema tertentu iyalah kudrot. Nah bisa ngabedakeun antara kudrot jeung hikmah. Nah ieu mah awalan bae ke urang cerita perjalanan menuju kudrot kumaha wallahu a'lam.